seperti dirimu kuasai hatiku. Hidupku kan indah di dalam pelukanmu. Kau pemilik cinta, bahagiakan aku. Aku tahu pasti ada dirimu di hatiku. Walaupun aku jauh, aku tahu pasti suatu saat nanti ku kan kembali. Tak ingin hadirkan yang lain di dalam hatiku. Sungguh ku tak mampu menduakan diri.